بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Fani fidina azakumullah. Kita masih berbicara tentang pakaian-pakaian yang dilarang bagi kaum laki-laki untuk mengenakannya. Poin yang pertama sudah kita lewati tentang menggunakan pakaian yang khasah bin nisa, yang terlarang bagi kaum laki-laki. Kemudian poin yang kedua, isbal saub, memanjangkan pakaian yang lebih dari mata kaki. Kemudian yang kemarin kita bahas tentang harir, pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, dan kemudian yang kemarin yang paling akhir tentang saubu suhrah, pakaian yang kemudian menjadikan orang yang mengenakannya terkenal karenanya. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, di poin setelahnya, pakaian-pakaian yang terlarang bagi kaum laki-laki untuk mengenakannya. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, hal yukrahu lirrajuli libsul ahmar, apakah dibenci, dimakruhkan bagi laki-laki untuk menggunakan pakaian yang berwarna merah? Nah, jadi ini pembahasan tentang pakaian yang berwarna merah. Ini poin setelahnya. Jadi pakaian yang berwarna merah, apakah dia termasuk pakaian yang diperbolehkan bagi kaum laki-laki, atau mungkin pula termasuk pakaian yang terlarang? Nah, bagi kaum laki-laki. Yang beliau sebutkan dalam judulnya di sini, yukrah, makruh, yang mana sebagaimana yang kita ketahui makruh ada makruh litakrih dan ada makruh yang litanzih. Nah, kemudian makruh atau yang seandainya yang dibenci, baik masuk kategori yang mana, makruh yang bermakna takrih, ini haram hukumnya, atau makruh litanzih. Baik. Qala habibullah, ikhtalafa ahlul ilmi fi hukm libsir rajul aw thawb al ahmar ala al aqwal. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum seorang laki-laki mengenakan pakaian yang berwarna merah. Ini kata beliau, ada beberapa aqwal, ada beberapa pendapat. Hafara al-Hafidz fi sa'bati aqwalin. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, beliau membawakan 7 pendapat para ulama berkaitan tentang permasalahan ini, yakni menggunakan pakaian berwarna merah bagi kaum laki-laki. Wa yumkin at-tafsir fi qawlayn. Dan mungkin kata mualif untuk diringkas, nah, dari pendapat-pendapat yang dibawakan oleh Al-Hafidz, nah, diringkas menjadi 2 poin. Yang pertama, al-awwal yukrahu lis-sawbi al-ahmar, dimakruhkan untuk menggunakan pakaian yang berwarna merah. Wa huwa madhhabul Hanafiyah wal Hanabilah. Ini mazhabnya Hanafiyah dan Hanabilah yang menyatakan makruh. Wa hujjatuhum ma yali. Kemudian hujjah yang mereka bawakan. Di sini beliau hafizahullah menyebutkan 4 dalil. Nah, yang menunjukkan bahwasanya menggunakan pakaian yang berwarna merah itu makruh. Di antaranya hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala amarna an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Kata beliau radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kami dengan 7 perkara dan beliau pula melarang kami dari 7 perkara. Fa dzakara minha. Kemudian beliau sebutkan salah satunya al-mayatir al-qum. Yakni baik pakaian yang kemudian baik dicelup dengan warna merah. Pakaian yang dicelup dengan warna merah. Nah, ini nanti akan disebutkan al-mayatir dalam wasa'id saghira. Yakni bantal, bantal yang kecil yang berwarna merah yang biasanya dijadikan tempat duduk bagi orang-orang yang baik menunggangi tunggangannya. Nah, wa fi riwayat min hadits Imran bin Husain. Kemudian di dalam riwayatnya hadisnya Imran bin Husain disebutkan juga sama baik naha anaisratil arduan. Ini sama, yakni yang dicelup dengan warna merah. Ini dalil yang dibawakan, dalil yang pertama. Nah, larangan Rasulullah SAW, salah satunya menggunakan pakaian yang dicelup dengan warna merah. Baik, khairuddin azakumullah. Kemudian dalil yang kedua yang beliau bawakan, ma yurwa an Abdullah bin Amr. Nah, dengan sifat tamrid yurwa yang menunjukkan kebaifannya. Apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, marra ala nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun alaihi saubani ahmaran. Disebutkan ada seorang yang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik rajulun tadi menggunakan pakaian berwarna merah. Nah, menggunakan sauban ahmaran. Ini pakaian yang berwarna merah. Ini mungkin pakaian bagian atasnya, baik hijaknya, kemudian izarnya, pakaian bawahnya berwarna merah. Fa sallama alaihi falam yarudan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baik laki-laki tadi memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak beliau balas salamnya. Nah, tidak beliau balas salamnya. Disebut oleh muallif wa huwa dha'ifun. Hadisnya lemah. Nah, juga disebutkan di funnatnya akhrajahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Abu Dawud dan hadisnya dhaifkan. Baik. Sehingga ikhwan fi din azakumullah. Kalau kemudian hadisnya dhaif, baik. Nah, ini tidak kita bicarakan. Baik. Kemudian dalil yang ketiga. Wa imra'atun min Bani Asad qala. Dari seorang perempuan dari Bani Asad dia menyatakan, kuntu yauman inda Zainab imra'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pada suatu hari di tempatnya Zainab ummul mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nazrugu thiyabaha, dan kami mencelup kainnya atau pakaiannya di maghratin, maghrat yang dicelupan, celupan yang berwarna merah. Nah, jadi mencelup kainnya Zainab imra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan warna merah. Qala fa bainama nahnu kadzalika ittala 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami menjalankan demikian, menjalankan aktivitasnya dengan mencelup kain-kain berwarna merah, baik tiba-tiba muncul datang nam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma ra'a al-maghra, tatkala beliau melihat ada celupan yang berwarna merah. Jadi ada kain yang dicelup dengan warna merah. Baik, raja. Beliau kemudian kembali. Nah, tidak jadi masuk ke dalam rumah. Baik, balik. Naam. Falamma ra'at dzalika Zainab 'alimat annahu sallallahu alaihi wasallam qad kariha ma fa'alat. Tatkala Zainab melihat hal tersebut, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik, naam, enggak jadi kemudian masuk ke dalam rumahnya, maka Zainab paham, Zainab tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, beliau enggak senang masalah ini. Nah, enggak senang tentang permasalahan kain yang dicelup dengan warna merah. Baik. Wa ahadat fa ghasala thiyabaha, kemudian diambil baik kain tersebut atau pakaian tersebut, kemudian dicuci. Naam. Wa warat itu warat. Nah, keliru itu warat. Wow, bukan dal. Wa warat kullu khumratin, kemudian menghilang baik celupan yang berwarna merah kan itu, menghilang, dihilangkan baik dengan cara dicuci. Naam. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam raja'a fa tala'a falamma lam yara shay'an dakhala. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik lagi dan beliau melihat dan tidak melihat sesuatu apapun, yakni tidak ada celupan kain yang berwarna merah. Naam. Dakhala. Beliau kemudian masuk ke dalam rumah. Khani fi dinar wa tumullah. Ini juga disebut kalau beliau wa huwa dha'ifun. Hadisnya dha'if. Naam. Juga disebutkan akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Asim wa Ibnu Abi Asim wa Tabrani. Naam, hadisnya dha'if. Baik, sehingga tidak kita bicarakan. Hadisnya dha'if. Baik. Kemudian yang keempat, maruya, jika menggunakan sigah tamrir, maruya an Rafi bin Yazid As-Saqafi marfu'an. Apa yang diriwayatkan di Rafi bin Yazid As-Saqafi, nah marfu' sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yuhibbul khumrah, sesungguhnya syaitan itu menyenangi warna yang merah. Naam. Wa iyyakum wal khumrah wa kullu thawbin dhi shuhratin. Kata Rasulullah, hati-hati kalian dengan pakaian yang berwarna merah dan setiap pakaian yang syuhrah, yang akan menimbulkan kemasyhuran, menjadikan pemakainya itu terkenal. Nah, ini sudah kita bahas. Baik, dalam poin yang sebelumnya. Wa huwa dha'ifun kadzalika. Ini pula dicampur. Baik. Khalifah dina'azakumullah. Mereka-mereka yang menyatakan makruh, naam, berpakaian dengan pakaian yang berwarna merah, empat dalil yang dibawakan. Baik, dari empat yang dibawakan, tiga naam dhaif. Tiga hadis semuanya derajatnya dhaif. Naam, tidak bisa dijadikan subjek. Hanya kemudian ikhwan fillah azakumullah. Baik, hadis yang pertama yang di situ hadisnya sahih akhrajahu Tirmidzi dan juga disebutkan Rasulullah dalam Sahihul Jami'. Naam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wasa'id saghirah, bantal kecil yang berwarna merah, yaj'aluha ar-raqib 'anil 'ajim tahtahu, yang orang-orang ajam menjadikan di bawahnya. Naam, tatkala menunggangi tunggangannya. Ini yang kemudian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hanifidina azakumullah. Hadis yang dibawakan ini tidak menyebutkan larangan tara'am secara umum semua yang berwarna merah. Apakah itu pakaian, jurwal, baik izar, taub, atau yang semisalnya. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini, adalah al-mayasir. Jadi yang dimaksud bantal kecil. Berarti ini tidak mencakup taub, ya, tidak mencakup pakaian, tidak mencakup sirwal atau yang semisalnya. Sehingga ikhwani fi dinna azakumullah, baik, kalaupun hadis ini dipakai, hadis ini hanya menunjukkan larangan dari mayasir. Dan tidak mencakup yang lainnya. Dalam keadaan Rasulullah SAW, baik, beliau pura menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna merah. Beliau pernah menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna merah. Baik. Maka disebutkan di situ bi anna dalil akhassu min ad-da'wa wa ghayatu ma fihi tahrimul maisar al-khamra. Jadi ini baik, dalil yang khusus, ya. Jadi khusus pengharamannya hanya masalah ini saja. Tidak bisa kemudian baik dikiaskan dengan pakaian-pakaian yang lainnya. Karena ikhwan ibn al-Rahimullah, baik, yang beliau sebutkan, karena ma'asuhu tilibsin Nabi SAW lil-ahmar marrat. Karena telah tetap Rasulullah SAW menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna merah marrat. Berkali-kali, bukan satu kali. Ini yang nanti akan beliau sebutkan dalam madhab as-sani, madhab yang kedua. Baik. Kemudian beliau sebutkan, Habibullah. Ala anna masih jawaban dari hadis yang pertama. Ala anna yahtamilu an yakuna annahu anha inna ma li annaha kanat tattahiduha al-ajam min dibad wa harir. Dimungkinkan pula larangannya itu karena itu yang dibikin orang-orang ajam. Jadi orang-orang ajam yang kemudian mereka menggunakan bantal-bantal kecil yang berwarna merah yang biasanya terbuat dari sutra. Sudah kita bahas pembahasan kemarin, larangan untuk menduduki sutra. Mungkin boleh ikhwan ibrina azakumullah, larangannya itu bukan karena merahnya, ya, bantal kecilnya itu, tapi dari bahannya, bahan sutranya. Sehingga hadis ini pun tidak bisa dipakai untuk melarang seseorang menggunakan pakaian yang berwarna merah. Karena khususnya ini adalah wasa'id saghirah. Baik. Kemudian asan dari yang mazhab yang kedua. Ya juz lubsil ahmar, bolehnya menggunakan pakaian yang berwarna merah. Wa huwa mazhabul Malikiyah wa Syafi'iyah. Ini pendapatnya mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Wa hujjatuhum, dan hujjahnya mereka. Yang pertama, hadisul Barra bin Azib qala, sama dengan hadis yang pertama yang dibawakan mazhab yang pertama. Dari Al-Barr bin Azib qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an wa qad ra'aituhu fi kullati hamra ma ra'aitu shay'an ahsana minha. Ini hadis yang baik sudah kita lewati. Baik, dalam pembahasan apa imamah kalau enggak salah. Baik, tentang hadis ini yang Rasulullah SAW baik menggunakan pakaian yang berwarna merah. Beliau SAW menggunakan pakaian yang berwarna merah. Baik, disebutkan hadis sahih akhrajahul Bukhari tataqaddama, telah lalu pembahasannya. Yang beliau menggunakan pakaian yang berwarna merah, maro'aitu syai'at aksana minha, yang aku tidak melihat sesuatu yang aksan, yang paling bagus darinya. Baik, di sini Rasul menggunakan pakaian berwarna merah. Kemudian asani, dalil yang kedua. Wa Jabir bin Samurah qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi lailatul ittiyah Raja'altu andru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila al-qamari wa ala hullatul hamra fa idza huwa 'inda ahsan min al-qamar. Kata Jabir bin Samurah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam yang terang bulan. Nah, di bulan itu bersinar dengan terangnya. Faja'altu andru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku kemudian melihat kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-qamar. Dan aku juga melihat kepada rembulan. Nah, melihat kepada Rasulullah, melihat pula kepada bulan. Baik. Dan wa ali hullatul hamra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menggunakan pakaian yang berwarna merah. Fa idza huwa 'indi ahsan min al-qamar. Dan baik beliau di sisiku lebih bagus daripada rembulan. Nah, kata Jabir bin Samurah. Baik, ini pula ikhwan fillah azakumullah. Nah, disebutkan dalam takhrijnya akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Ya'la wal Hakim. Nah, bi sanadin dhaif. Hadisnya dhaif. Baik, sehingga Hanif bin azakumullah. Baik, ini tidak kita bicarakan. Baik. Mazhab yang kedua hanya membawakan dua hadis. Nah, yang pertama sahih dan yang kedua dhaif. Nah, pertama sahih dan yang kedua dhaif. Kita tidak bicarakan perkara yang dhaif. Nah, sekarang kita berbicara hadis yang pertama, yang Rasulullah SAW menggunakan pakaian yang berwarna merah. Baik. Waqad ajaba al-awwalun. Mazhab yang pertama memberikan jawaban. Bagaimana baik cara menjawabnya? Bi annal hallatul hamra allati labisaha Nabi sallallahu alaihi wasallam takun hamra, bahkan pakaian merah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu itu tidak merah yang murni. Nah, jadi bukan warna merah yang semuanya merah. Wa inna ma khalatahu ghairul ahmar, tapi diselingi dengan warna-warna yang selain warna merah. Ikhwani fi dinna azakumullah. Ini pula yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Nah, di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, tatkala beliau pulang bahas tentang permasalahan ini dan tatkala disebutkan pakaian Rasulullah untuk sholat Id. Nah, dia juga untuk menemui para utusan raja-raja. Itu berwarna merah. Nah, tapi kata beliau rahimahullah, itu warna merah yang bergaris. Nah, bukan warna merah yang halus, warna merah yang murni merahnya, tapi warna merah yang bergaris-garis putih. Nah, ikhwani fi dinna azakumullah. Sehingga baik disebutkan di sini, kalau kemudian warna merah yang dipakai oleh Rasulullah itu bukan merah yang murni, tapi merah yang bermotif. Nah, jadi merah yang bergaris-garis. Sehingga tetap kalau begitu larangannya menggunakan warna merah yang murni semuanya merah. Berarti tak kala dilihat Rasul menggunakan pakaian yang berwarna merah, itu mungkin pakaian merah yang ingin bermotif dengan warna-warna selain merah. Nah, ini ikhwan ibn azakumullah. Ini Nuqayyim al-Jauziyah menggunakan Tariqatul Jam'i. Nah, untuk menggabungkan dua hadis yang mungkin seakan-akan bertentangan. Ikhwani fi dinna azakumullah, Ibnu Huzaimah yang dijuluki oleh para ulama Imamul A'immah, imamnya para imam, karena baik para imam yang semasa dengan beliau itu semuanya murid-murid beliau. Beliau juga terkenal baik seorang alim yang kemudian ahli dalam masalah mengkompromikan dua hadis yang zahirnya bertentangan. Nah, sehingga beliau sebutkan, baik, siapapun di antara kalian yang mendapatkan dua hadis yang bertentangan, baik, serahkan kepada saya, bawakan kepada saya. Nah, saya akan gabungkan keduanya. Nah, ini khanif bin azakumullah. Dan hadis-hadis yang semisal ini, baik, di antaranya dikumpulkan oleh Ibnu Qutaibah. Nah, dalam ta'wil mukhtalaf al-hadis. Nah, jadi beliau kumpulkan baik hadis-hadis yang zahirnya bertentangan. Apa itu dengan Al-Quran, atau hadis dengan hadis, kemudian beliau dudukkan bahwasanya ini tidak ada pertentangan. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Maka ikhwan fi din azakumullah, nah salah satunya tarekatul jam'i untuk menggabungkan Rasul yang melarang insabata, kalau memang itu satu larangan berpakaian dengan warna merah, baik, dan juga Rasul yang menggunakan pakaian yang berwarna merah, maka cara menggabungkannya, maka merah yang dipakai oleh Rasul itu merah yang bergaris, bukan merah yang murni merahnya. Ini ikhwan ibadina azakumullah. Baik, sehingga kalau kita menggunakan tarekatul jam'i yang semacam ini, berarti ikhwan ibadina azakumullah, hukum asalnya, hukum asalnya tetap kemudian pakaian merah itu baik terlarang. Nah, dan Rasulullah yang menggunakannya itu pakaian yang bergaris. Ya, pakaian yang bergaris. Baik. Beliau hafizahullah, beliau sebutkan ar-rajih alladhi yadhhar li anna adillata al-awwalin al-qa'ilina bil karaha laysat qawiyyah. Kata muallif, dan yang nampak padaku bahwasanya dalil-dalil al-awwali, yakni mazhab yang pertama yang menyatakan makruh hukumnya, laysat qawiyyah, ini tidak kuat dalilnya, dalil larangannya tidak kuat. Wadhahir annahu la ba'sa bil qil ahmar, zahirnya tidak mengapa dengan menggunakan pakaian yang berwarna merah. Lakin lau tarakal ahmar al-khalis al-qani alladhi lan yukhalithu ghairuhu, akan tetapi seandainya ditinggalkan pakaian yang berwarna merah yang khalis, yang murni merahnya, yang tidak bercampur dengan warna yang lainnya, lakana awla wa ahwat, nah itu lebih utama dan lebih hati-hati. Baik, ini namanya sikap warak. Nah, bukan kemudian baik mengharamkan atau membolehkan dalam rangka kehati-hatian. Nah, khurujan minal khilaf, dalam rangka keluar dari khilaf. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, kalau kemudian seseorang menggunakan pakaian merah yang bergaris-garis. Nah, menggunakan pakaian merah yang bergaris-garis. Baik, maka dia tidak terkena dalil mazhab yang pertama. Nah, tapi yang pertama yang menyatakan bahwasanya pakaian merah itu terlarang, maka tatkala seorang menggunakan merah yang bergaris, maka dia tidak terkena mazhab yang pertama, karena yang dia pakai pakaian yang bergaris. Nah, demikian pula tentunya dia tidak terkena mazhab yang kedua, jelas. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Tapi, baik, kalau kemudian seorang menggunakan pakaian merah yang khalis, yang murni, mungkin dia akan terkena dalil mazhab yang pertama. Nah, maka khurujan minal khilaf, dalam rangka untuk keluar dari khilaf, pendapatnya muallif hafizahullah, maka baik lebih utama dan lebih hati-hati tatkala kita menggunakan pakaian yang berwarna merah, itu pakaian yang baik bercorak bercampur dengan warna-warna yang lainnya. Nah, sehingga pakaian-pakaian yang warnanya tidak ada selain merah, semuanya murni merah, apalagi kemudian dominan warna merahnya, ini lebih utama untuk ditinggalkan. Kurujan baik dalam rangka keluar minal khilaf. Ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Kemudian setelahnya atsaubul mu'assar. Nah, pakaian yang dicelup dengan mu'assar, ini yang berwarna kuning. Nah, kuning yang kemerah-merahan. Abdullah bin Amr qala Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma as-sahabi ibnu sahabi. Nah, sahabat anaknya sahabat. Baik, kedua-duanya sahabat, Abdullah namun sahabat, Amr bin As juga sahabat. Baik, tapi anaknya Abdullah bin Amr bin As ini lebih dahulu masuk Islam dibandingkan baik Amr bin Auf, dibandingkan orang tuanya. Dan disebutkan oleh para ulama jarak keduanya, yani jarak umurnya hanya sekitar 11 tahun. Nah, antara bapak dengan anak. Baik. Ini ikhwan fi din Allah. Baik, ini beliau yang na'am terkenal dengan rajin ibadah. Nah, sawab banyak puasanya sehingga beliau ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Banyak meriwayatkan hadis. Bahkan diakui oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mungkin sering kita dengar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyid Abdurrahman bin Sahrin As-Sadusi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi diakui oleh Abu Hurairah nam radhiyallahu anhu bahwasanya Abdullah bin Amr bin As ini yang lebih banyak meriwayatkan hadis. Tapi ikhwan fi din Allah, hadis yang sampai kepada kita yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As ini lebih sedikit nah dibandingkan Abu Hurairah, disebabkan beliau memfokuskan diri dalam ibadah. Nah, tidak sebagaimana Abu Hurairah yang sudah menyampaikan hadis, tapi beliau baik memfokuskan dirinya dalam ibadah. Nah, terkenal dengan ibadah. Baik, ini ikhwan fi din Allah. Sehingga yang sering kita dengar itu banyak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dia juga menyebutkan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasa. Setiap disebutkan baik di situ ada Rasulullah, nah Rasulullah ma'a Abu Bakar As-Siddiq. Di mana ada Rasulullah ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau yang paling banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang paling banyak menyampaikan kepada umat adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini ikhwan fill din rahimakumullah. Baik, jadi orang yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau manusia dari golongan laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini beliau bawakan An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini mu'assarain. Nabi sallallahu alaihi melihat aku menggunakan dua kain yang mu'assarain, yang dicelup dengan mu'assar. Nah, dicelup dengan warna kuning. Qala inna hadhi min libasil kuffar fala talbasha. Kata Rasulullah, ini adalah pakaiannya orang-orang kafir, nah maka jangan kamu mengenakannya. Baik. Ilahnya ikhwan fi din azakumullah, sebabnya min libasil kuffar. Nah, termasuk pakaiannya orang-orang kafir. Dan mungkin boleh ikhwan fi din azakumullah, pada saat itu ini pakaian yang merupakan ciri khususnya mereka. Nah, kaum muslimin tidak ada yang menggunakan pakaian yang berwarna demikian. Baik. Mereka-mereka menggunakan pakaian itu identik dengan orang-orang kafir. Nah, hingga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin qala, "A ummuka amaratka bihadza?" Apakah ibumu yang memerintahkan kamu, yani dengan menggunakan pakaian ini? Baik. Qultu aghsilha ya Rasulullah, apakah aku cuci? Nah, qala bal akhrika. Bakar. Nah, bukan hanya cuci, bakar. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qawluhu ummuka amaratka bihadza, apa ucap Rasulullah, apakah ibumu yang memerintahkan kamu dengan ini menggunakan pakaian ini, maknahu anna hadza min libasin nisa. Nah, ini menunjukkan ini adalah pakaiannya perempuan. Nah, pakaian yang berwarna kuning ini pakaiannya perempuan. Baik. Dan juga perhiasan mereka. Nah, wa akhlaqihinna, dan akhlaknya mereka. Allah alam. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang berkaitan dengan warna kuning, mu'assar. Nah, wa amal amru bi israfiha, adapun perintah Rasulullah untuk membakarnya, fakilah wa uqubah wa taghyidu li jazrihi. Ini adalah hukuman. Nah, dan juga baik pencegahan yang begitu kerasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar orang-orang yang lainnya tidak meniru perbuatannya untuk menggunakan pakaian yang mu'assar. Ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Ini dalil yang disebutkan yang pertama, 6, tentang larangan menggunakan pakaian yang tercelup atau tercelup dengan warna kuning. Disebutkan di sini ada dua illah. Yang pertama min libasil kufar, dari pakaiannya orang-orang kafir. Nah, ini jelas man tasabba bi qaumin fa huwa minhum. Nah, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongannya. Baik. Kemudian yang kedua min libasin nisa, termasuk pakaiannya kaum perempuan. Ini sudah awal kita bahas. Nah, kaum laki-laki yang dilarang untuk menggunakan pakaian yang pakaian tersebut khusus bagi kaum perempuan. Nah, wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu min khulafa'i rasulin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam naha an lubsil al-qashiy, bahwasanya Rasulullah sallam melarang untuk menggunakan sutra besi, sutra wal mu'asfar dan juga pakaian yang mu'asfar, wa ala takhattu bidh-dhahab, dan bercincin, nah, dengan cincin yang terbuat dari emas. Ini bagi kaum laki-laki. Wa an qira'atil Qur'an fi ruku', dan membaca Al-Qur'an tatkala ruku'. Baik. Ikhwani fi din, jazakumullah, di dalam hadis ini ada larangan yang khusus bagi kaum laki-laki dan ada larangan yang kemudian am sifatnya. Baik. Beliau sebutkan di sini yang pertama menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, ini khusus bagi kaum laki-laki. Karena bagi kaum perempuan diperbolehkan. Yang kedua, bayi mu'askar. Bayi akan dibedina azakumullah. Tadi disebutkan itu pakaiannya kaum perempuan. Nah, tadi perkara yang boleh bagi mereka. Nah, tadi ini khusus bagi kaum laki-laki. Mu'askar, larangannya. Kemudian yang ketiga, tahattum az-zahab, bercincin menggunakan cincin dari emas. Baik, ini juga khusus bagi kaum laki-laki. Karena bagi kaum perempuan mau diperbolehkan untuk menggunakan perhiasan emasnya. Nah, tinggal sekarang poin yang terakhir, wa an qira'atil Qur'an fi ruku', ini am. Bagi kaum laki-laki dan bagi kaum perempuan dilarang untuk membaca Al-Qur'an tatkala ruku'. Demikian pula tatkala sujud. Baik, illa, kecuali tatkala dia berdoa. Nah, bukan qira'atul Qur'an. Tatkala dia rukuk atau tatkala dia sujud, nah, kemudian dia membaca doa. Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa itu baik ada di dalam Al-Qur'an. Nah, yang doa itu ada di dalam Al-Qur'an. Baik, maka sekarang konteksnya dia lagi berdoa kepada Allah, sedang berdoa kepada Allah, bukan sedang membaca Al-Qur'an. Nah, kalau dia kemudian tatkala sujud, baik dia mengucapkan subbihi isma rabbikal a'la misalnya, baik, maka dia sedang membaca Al-Qur'an. Nah, tapi kalau kemudian dia sedang berdoa, yang doa itu ada dalam Al-Qur'an, maka dia tidak baca Al-Qur'an, dia sedang berdoa. Dan itu perkara yang diperbolehkan. Nah, ini juga yang disebutkan Asad bin Ba'ath rahimahullah dalam fatwanya. Nah, ini khani kudina al-Fatimullah. Kemudian para ulama tentang masalah ini juga terjadi ikhtilaf. Waqad ikhtalafa ahlul ilm fi siyabil mu'ashara. Para ahlul ilm, para ulama berselisih pendapat tentang pakaian yang mu'ashara. Bagaimana hukumnya? Wa iya al-mazbuga bil-ushur. Nah, jadi yang dicelup dengan warna kuning. Dicelup dengan warna kuning. Fa'abahaha jumhurul ulama. Jumhur ulama memperbolehkan menggunakan pakaian berwarna kuning. Minhum Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah wa Malik. Di antara jumhur itu Imam Syafi'i, kemudian Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, ini yang termasuk berpendapat boleh menggunakan pakaian baik yang dicelup dengan warna kuning. Wa qala jama'atan min al-ulama huwa makruhun, karahatu tanzih, hukumnya makruh, tapi karahatu tanzih bukan tahrim. Nah, jadi makruhnya makruh yang tidak sampai derajat keharaman. Baik, lit tanzih. Sabata an Ibn Umar qal ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasbughu bis-sufrah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelup dengan warna kuning. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelup dengan warna kuning. Baik. Khani fidina azakumullah. Imam Al-Khattabi rahimahullah. Nah, beliau berpendapat bahwasanya larangan menggunakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Baik. An-nahyu munsharifun ila ma subigha min athyab ba'da nas. Yani pakaian yang dicelup dengan warna kuning setelah dia dipintal kainnya. Setelah kainnya dijadi, nah dipenun, baik. Kemudian dia dicelup dengan warna kuning, nah itulah kemudian pakaian-pakaian yang terlarang. Nah, untuk dikenakan. Baik. Adapun kata beliau yang benang-benangnya, ya, benang-benangnya sebelum dipintal, sebelum ditenun, nah, itu kemudian dicelup dengan warna kuning. Baik. Maka kata beliau rahimahullah, falaysa bidakhilin fi nahyi. Maka tidak termasuk dalam larangannya. Nah, jadi beliau bedakan antara yang benang, ya, yang belum menjadi kain, dicelup dengan warna kuning baru kemudian ditenun dan menjadi kain, dan menjadi pakaian. Kemudian dipakai dengan benang yang ditenun setelah jadi tenunannya jadi kainnya kemudian baru dicelup dengan warna kuning. Nah, dan ini ikhwanul muslimin jazakallahu poin yang kedua ini yang terlarang. Nah, ini pendapatnya Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Baik. Wa hamala ba'd ulama an-nahya huna 'ala al-muhrim bil hajj wal umrah. Sebagian para ulama membawa larangan ini bagi orang-orang yang muhrim. Orang-orang yang menggunakan pakaian ihram. Tatkala dia menjalankan ibadah haji atau menjalankan ibadah umrah. Nah, ini yang dilarang menggunakan pakaian celupan yang berwarna kuning. Yakuna muwafiqan li hadits Ibnu Umar. Mimma yahrum 'alal muharram lubsiha. Lubsih. Yang kemudian mencocoki dengan hadisnya Ibnu Umar. Dengan hadisnya Ibnu Umar. Naam. Baik, yang tadi melihat Rasulullah SAW mencelup dengan warna kuning. Naam. Jadi sebagian ulama cara menggabungkan yang disebutkan dalam syarah muslim. Naam. Menggabungkannya. Oh, larangan itu kalau baik dipakai bagi orang-orang yang muhrim. Naam. Bagi orang-orang yang menggunakan pakaian ihram baik untuk haji maupun untuk umrah. Baik, ini ikhwan fillah rahimakumullah pendapat sebagian para ulama. Nah, sehingga ada yang menyatakan baik larangan jadi makruh makruh tanzih. Ada yang kemudian menyatakan ibahah jumhur ulama dan ada yang menyatakan larangannya khas lil muhrim. Bagi orang-orang yang menggunakan pakaian ihram. Qultu kata Malik. Al-Azhar annahu la yajuzu lubsu thawbi al-masrub bil usfur. Bil ahadits tsabitah. Yang nampak, yang kuat, pendapat yang kuat kata beliau, tidak boleh menggunakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning dengan hadis-hadis yang tsabitah. Nah, hadis-hadis yang telah dibawakan baik la siyama makana minha fafi'an yusbu libasan nisa. Apalagi kalau kemudian kuningnya itu baik menyerupai pakaiannya kaum perempuan. Nah, walidha qala al-Baihaqi rahimahullah. Oleh karena itu Imam Baihaqi ini juga min madhab ulama min madhab syafi'iyah. Nah, beliau menyatakan lau balagat hadir ahadis syafi'i laqala biha insyaAllah. Seandainya hadis, ini hadis tentang larangan menggunakan pakaian berwarna celupan warna kuning sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah, niscaya beliau berpendapat tentang larangannya insyaAllah. Nah, karena ma'ruf, nah, yang ada pada Imam Syafi'i rahimahullah, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Nah, kata beliau rahimahullah, jika hadis itu sahih itulah madhhabku. Nah, jika kalian melihat pendapatku, mendengar pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang sahih, maka buang pendapatku dan ambil hadis yang sahih. Nah, itulah madzhab beliau, bermadzhab dengan hadis yang sahih tatkala beliau hidup maupun tatkala beliau mati. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Sehingga Al-Baihaqi menyatakan seandainya hadis itu sampai kepada Imam Syafi'i, niscaya beliau berpendapat dengan pendapat yang lain. Nah, karena beliau berpendapat bolehnya sebagaimana jumhur ulama. Baik, seandainya hadis ini sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah, saya boleh juga berpendapat tentang larangan menggunakan pakaian dicelup dengan warna kuning. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Wa amma hadis Ibnu Umar fa laysa fi dhikrul masbuq. Adapun hadis Ibnu Umar tidak disebutkan padanya yang dicelup dengan warna kuning. Bayahtamil ayakunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai star atau saub, mungkin pula yang diwarnai kuning itu adalah rambut, atau saub ya, atau kain. Ini karena tidak disebutkan beliau sedang mewarnai kuning apa ini. Objeknya apa ini tidak disebutkan. Baik. Al-anna qad yahmal sufra fi hadis Ibn Umar ala ma lam takun khafiyah tusabu li siyab an-nisa wallahu alam. Sebagian tadi juga disebutkan dimungkinkan pula warna kuning dari hadis Ibn Umar ini bukan warna kuning yang kuningnya menyerupai pakaiannya kaum perempuan yang tadi disebutkan. Apakah ibumu baik memerintahkan kamu untuk menggunakan ini? Baik, berarti kuningnya ini, baik, ini kemungkinan yang kedua. Kuningnya ini bukan kuning yang menyerupai pakaian perempuan. Yang pertama mungkin pula, baik, yang dicelup oleh Rasulullah dengan warna kuning itu bukan kaum. Bukan pakaian, karena tidak disebutkan baik maf'ulnya di sini, obyeknya. Beliau sedang mencelup apa? Ini dua kemungkinan. Ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Sehingga pendapat yang beliau sebutkan dan beliau kuatkan, adalah yang berpendapat tidak bolehnya menggunakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Baik. Kemudian al-akhir yang terakhir. Ats-tsaubul ladzi fihi salib. Pakaian yang ada gambar salibnya. Pakaian yang ada gambar salibnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lam yakun yatruku fi baytihi shay'an fihi tasalib illa naqadahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam tidak pernah meninggalkan di dalam rumahnya sesuatu yang padanya ada tanda salib kecuali akan dirubah atau dirusak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ikhwan fi din azakumullah, pakaian yang kemudian bertanda dengan salib, ini pakaian-pakaian yang sudah memasyarakat yang dikenakan oleh kaum muslimin. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam khatbah beliau, beliau sebutkan ajal Islam, musuh-musuh Islam ini mereka berupaya untuk memasukkan tanda-tanda keagamaan mereka dalam segala aspek kehidupan kaum muslimin. Beliau contohkan di dalam mainan anak-anak. Ada tanda salibnya. Dan semuanya dalam pakaian, dalam barang-barang. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Sehingga kalau kita perhatikan pakaian-pakaian, kaos-kaos yang main-main yang misalnya, pasti ada di situ tanda-tanda salib. Pasti ada di situ tanda-tanda salib. Kadang-kadang ikhwan fillah jazakumullah. Ya mungkin sering, ya mungkin tanpa sadar. Pakaian-pakaian kaos ya. Kaos-kaos seragam sepak bola. Itu biasanya ada tanda salibnya biasanya. Di logo simbolnya. Logo simbolnya AC Milan. Itu ada salibnya. Dan mungkin logo yang lainnya. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Di depannya kemudian ada logo salibnya, di belakangnya ada nama orang kafirnya. Lengkap. Dari depan ada lambangnya, dari belakangnya ada namanya, lengkap. Ikhwan fillah jazakumullah. Mungkin musibah yang lebih lengkap lagi mungkin kalau simbolnya juga bagian kiri dan bagian kanan. Dari segala sisi kemudian dilingkupi dengan siarnya orang-orang kafir. Ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Di antaranya saya Abdullah Al-Mar'i hafizahullah taala. Tatkala beliau ditanya juga dengan tentang masalah pakaian ini kaos sepak bola yang di situ ada tulisan orang kafirnya belakangnya. Ini juga beliau sebutkan tidak boleh. Dalam daurah yang beberapa tahun yang lalu yang beliau pakai ditanya. Ini ikhwan fillah jazakumullah khair. Ini syiar mereka. sudah dimasukkan di kalangan kaum muslimin. Bahkan mungkin mulai anak-anak. Maaf, mulai anak-anak. Jadi yang kalau kita lihat kostum tim itu kan dipakai orang dewasa, tapi diproduk untuk anak-anak. Nah, mulai kecil, anaknya kaum muslimin kecil. Ada yang ukuran sedang, ada yang bahkan sampai dewasa. Nah, terus mereka membawa tanda-tanda baik salib. Nah, ini ikhwan yang berdina azakumullah. Ada mungkin juga wa'iyadzubillah yang dimasukkan ke dalam masjid-masjidnya kaum muslimin. Nah, siar-siar mereka yang sering kita sebutkan baik lonceng nam dari jam dinding. Nah, di masjid-masjid besar masih ada jam yang bukan dicantolkan, jam besar yang dia kemudian bunyinya tamam persis dengan lonceng gereja. Nah, bagi mereka-mereka yang pernah dengar lonceng gereja kemudian ke masjid dan mendengar lonceng jam yang ada di dalam masjid, baik sama, sempurna. Nah, tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, ini pula yang disebut kalau Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Jilbab Mar'atul Muslimah. Nah, tentang musibah ini. Baik, beliau kisahkan seorang imam yang di dalam salatnya tatkala imamin membaca surat Bara'ah nah kepada orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Belum selesai nah membaca ayat ini tiba-tiba bergetar. Nah, jam yang ada di dalam masjid sesuai dengan lonceng gereja. Nah, siarnya orang-orang kafir di dalamnya. Ini ikhwan yang fi dinillah. Dan masih banyak perkara-perkara yang lainnya yang kemudian memasuki dalam kehidupan kaum muslimin. Baik, bukannya pakaian, bukannya itu dan semuanya. Nah, ini ikhwan yang fi dinillah yang itu disebutkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Itu pula trik-trik dan cara-cara mereka. Nah, orang-orang a'da'ul Islam. Nah, ini ikhwan yang fi dinillah. Baik. Kemudian yang paling akhir sebelum masuk di min adabil libas, al-thawbu al-masnu' min juludi siba, pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas. Nah, dal asad wan namir wal fad, bagaimana singa, macan tutul, binatang buas, wa nahwi dan yang semisalnya. Sawa'un kana fil malabis aw fil ahdiyah, sama saja apakah itu dalam pakaian maupun dalam sendal atau sepatu. Nah, yang terbuat dari kulit baik binatang buat. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam la tarjabu al-khazza wal nimar. Nah, hadisnya disebutkan oleh Arabi Abu Dawud wa Ibnu Majah. Nah, wa inna mana al-istimaliha lima fiha min az-zina wal khuyala. Larangannya karena termasuk perhiasan dan khuyala. Adanya kesombongan li'annahu zayyal a'ajim, karena itu termasuk perhiasan orang-orang ajam. Nah, ini ikhwan yang berdina azakumullah yang beliau kemudian melarang untuk menggunakannya, menggunakan pakaiannya. Ini ikhwan yang berdina azakumullah, binatang-binatang buas yang kemudian kulitnya dipakai untuk pakaian. Dipakai untuk baik sepatu misalnya, dipakai untuk baik tutup porsi atau yang semisalnya. Nah, kalau itu binatang buat, ya, min termasuk pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya kulit, jadi kulit yang kemudian disamak, yang kemudian bisa mensucikan kulitnya, itu kulit binatang yang halal dimakan dagingnya. Nah, sehingga sapi, kambing, pokoknya binatang-binatang yang halal dagingnya, kemudian dia menjadi bangkai karena belum sempat disembelih, kulitnya disamak, baik maka dia suci, nah tidak najis. Tapi binatang-binatang yang hukum asalnya haram dimakan dagingnya, binatang buas, nah di apapun, nah, di apakan pun kulitnya disamak mudah apapun, maka dia tidak bisa menjadi suci. Nah, sehingga tatkala dia kenakan sebagai pakaian, maka tetap dia menggunakan pakaian yang najis. Ya, pakai sebagai kain alas, maka dia tetap beralaskan dengan alas yang najis. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.